الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله فالحمد لله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا فإن شاء الله تعالى kita akan melanjutkan dari tafsir surat Al-Hasyr di pertemuan yang lalu seingat kami pada ayat 17 memasuki ayat yang ke-18 dan seterusnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون yang artinya hai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian semua kepada Allah dan hendaklah tiap-tiap jiwa memperhatikan apa yang telah dipersembahkannya untuk hari kemudian nanti. Apa yang telah ia persiapkan menyambut hari esok, hari kiamat. Wattaqullah. Dan takutlah kalian kepada Allah, diulang lagi. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengawasi segala apa yang kalian perbuat. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang mereka melupakan Allah kemudian akhirnya Allah pun melupakan diri-diri mereka ulaika humul fasiqun mereka-mereka itulah orang-orang fasik la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah tidaklah sama antara para penghuni neraka dengan para penghuni jannah. Para penghuni surga, al-jannah, humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, yang menang dan berhasil. Baik, satu ayat disebutkan lagi oleh Syekh Sa'di. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada satu bukit manapun, satu gunung, la ra'aitahu khashi'an, tentulah engkau pasti melihatnya khashi'an akan tunduk mutasaddian min khasyatillah. Ya. Betul-betul ya hancur karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal amsal itulah perumpamaan-perumpamaan nadribuha linnas yang kami berikan contoh tersebut kepada manusia la'allahum yatafakkarun semoga mereka dapat memikirkannya. Tapi kita baca keterangan Syekh Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan dalam tafsirnya Taisir Karim Rahmat Ya'muru ta'ala ibadahul mu'minin bima yujibuhul imanu wa yaqtadihi min luzumi taqwahu sirran wa alaniyah fi jami'il ahwal bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman dengan memanggil dari ya ayyuhalladzina amanu. Perhatikan sekali lagi ayat ini kita ingatkan dengan atsar pesan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu idza sami'ta Allah yaqul kalau engkau dengar Allah berkata dalam ayatnya Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu fa arihasam'aka maka hendaknya engkau persiapkan pendengaranmu dengan baik. Kenapa? Karena mesti datang setelahnya khairu ma ya'muru bih, sebaik-baik perkara yang Allah perintahkan, atau sejelek-jelek atau sebesar-besar larangan. Dan betul di sini, setelah Allah panggil ya ayyuhallazina amanu, ada amr, fi'il amr, perintah. Ittaqullaha di sini. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala kata syahsadi ya'muru ta'ala ibadahul mu'minin, Allah perintahkan hamba-hambanya yang beriman, bima yujibuhul imanu, dengan sesuatu yang memang diharuskan karena sebab keimanannya. Apa yang menjadi keharusannya? Atas keimanannya. Wa yaqtadhihi, dan menjadi konsekuensi dari keimanan tersebut. Yaqtadhihi, haknya kembali ke iman. Ya Allah perintahkan hambanya untuk menjalankan apa yang menjadi keharusan dan konsekuensi dari keimanannya. Min luzumi taqwahu, ya, berupa luzumi taqwahu, berupa menetapi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sirran wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi ketika tidak ada orang, ataukah alaniyah, nampak terang-terangan di hadapan orang, fi jami'il ahwal, di dalam setiap kondisi, di kamar mandi, di masjid, di pasar, di jalan, di rumah. Wa an yura'u ma amarahumullahu bihi, dan agar mereka ya memelihara, memperhatikan, ya, menjaga, ada riayah dari mereka, penjagaan, dan agar mereka merawat, menjaga apa yang Allah perintahkan tersebut. Min awamirihi wa syara'ihi wa hududihi, berupa perintah-perintah Allah, syariat-syariat dari Allah, dan batasan-batasan Allah. Awamir, perintah-perintah Allah, hendaknya mereka rawat dengan dijalankan. Syara'i, syariat-syariat Allah, ya hendaknya mereka jaga, mereka rawat dengan dipelajari, dengan diamalkan, didakwahkan, diagungkan, ya, diterapkan syariat Allah, diyakini kebenarannya, jadikan bimbingan hidup syariat Allah. Wa hududih, dan berupa batasan-batasan Allah, keharaman-keharamannya, agar tidak dilanggar. Wa yanzuru ma lahum wa ma alaihim, dan hendaklah mereka melihat, memperhatikan apa yang menjadi hak mereka, apa yang boleh bagi mereka, wa ma alaihim, dan apa yang tidak boleh bagi mereka, atau apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Jadi ini hak dan kewajiban. Ma lahum, ini hak mereka, apa-apa saja yang boleh dan menjadi hak mereka. Wa ma alaihim, dan apa-apa yang menjadi tanggung jawab mereka, beban mereka yang harus mereka tunaikan. Ada hak, ada kewajiban. Ya. Dan ini masing-masing daripada orang hidup ada ma lahum wa ma alaihim. Penjual, apa haknya dan apa kewajibannya terhadap pembeli? Pembeli, apa haknya, apa kewajibannya? Ya demikian antara penguasa dengan rakyatnya, punya hak dan apa kewajibannya. Dan begitu pula orang tua terhadap anak, ma lahum wa ma alaihim, dan begitu pula yang lain-lainnya, antar kerabat satu dengan yang lain, tetangga satu dengan yang lain, apa hak mereka dan apa kewajiban mereka. Wa madza hasalu alaihi minal a'mal, dan hendaklah mereka, ini ataf ke kalimat sebelumnya, wa yanzuru, hendaklah mereka memperhatikan, ma lahum wa ma alaihim wa madza hasalu alaihi minal a'mal, selain memperhatikan hak dan kewajiban, sudahkah kewajiban saya lakukan, ya, ini yang pertama. Wa ma, dan demikian pula hak yang ketiga, wa madza hasalu alaihi minal a'mal, dan hendaklah dia perhatikan, ya, seberapa yang telah dia perbuat, apa yang telah dia dapatkan, dia raih dari amalan-amalan, allati tanfa'uhum, yang dapat memberikan manfaat kepada mereka, au tadurruhum, atau jangan-jangan malah perbuatan-perbuatan yang dapat mencelakakan mereka, memadaratkan mereka, fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Maka yang baik agar diteruskan dan ditingkatkan, dan yang tidak baik agar diperbaiki dan ditambal dengan hal-hal kebaikan. فَإِنَّهُمْ إِذَا جَعَلُوا الْآخِرَةَ نَصْبَ أَعْيُنِهِمْ وَقِبْلَةَ قُلُوبِهِمْ اهْتَمُّوا بِالْمَقَامِ بِهَا وَاهْتَمُّوا بِالْمَقَامِ بِهَا. Ini kabarnya ijtahadu fi kathratil a'malil musilati ilaiha. Karena sesungguhnya mereka apabila mereka menjadikan kehidupan akhirat itu di hadapan mata mereka, akhirat ini yang fokus, akhirat ini yang prioritas, akhirat ini yang lebih utama. Makanya Allah dahulukan ya wabtaghi fi ma ataqallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah dengan apa yang sudah Allah berikan kepadamu kehidupan akhirat. Orang diberi kesehatan, carilah akhirat dengan kesehatan itu. Ya, kerja bakti ke sana, jenguk nganter atau cari maisha, nganter keluarga atau ini itu. Digunakan kesehatan badan, capek-capekkan untuk akhirat. Wa bataghi fi ma atakallah. Harta, ilmu, akal, penglihatan, pendengaran. Allah beri itu semua. Wa bataghi fi ma atakallah. Carilah melalui apa-apa yang sudah Allah berikan untukmu, pendengaran, penglihatan, kesehatan, ilmu, harta dan sebagainya macamnya. Daral akhirah, carilah apa? Kehidupan akhirat. Ini pertama Allah sebutkan, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kau lupakan bagianmu di dunia. Dan ini keyakinan Ahlussunnah ya terhadap orang-orang yang seperti kalangan sufi yang mereka ekstrimnya duduk-duduk di masjid, tidak mau bekerja ya, dan dipukul oleh Umar. Ya, kenapa kalian ini? Nahnul mutawakkilun, kami orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Kalau memang takdir Allah, kami akan dapat rezeki, ada orang datang kasih kepada kami meskipun kami tidak kerja. Kami orang-orang yang bersandar kepada Allah. Nahnul mutawakkilun, dipukul oleh Umar. Hukuman ta'zir, penguasa boleh. Pada hukuman yang selain had, bukan had zina, bukan had sarakah, bukan mencuri, bukan membunuh. Ya. Tapi ada kesalahan ucap, ada kesalahan keyakinan. Dan itu lebih membekas, dipukul oleh Umar. Dan mengatakan, antum muta'akilun, walastum mutawakkilin. Walastum bimutawakkilin. Kalian itu orang-orang yang makan harta orang, muta'akilun, dan bukan mutawakkilin. Ya, kalau seseorang sudah berusaha, berupaya, berdoa, kemudian dapat, ya itu lain lagi urusan. Ini rezeki, diterima hadiah. Tapi mereka ini tidak berusaha. Dan itu tawakal yang keliru. Dan itu tawakal yang keliru. Maka agar tidak seperti itu, maka dikatakan Ahlussunnah, carilah kehidupan akhirat, betul ya, di masjid, doa, dan seterusnya, betul. Nah, tapi juga berusaha. Makanya dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lau tatawakkaluna alallahi haqqa tawakkulih, kalau kalian benar dalam bertawakal kepada Allah, la razaqakumullah kama ruzikat tayr, kalian akan diberi oleh Allah sebagaimana burung diberikan. Adapun orang cukup enggak cukup ini kan relatif ya. Namun pasti Allah janjikan kalau benar tawakal kalian akan diberikan sebagaimana burung, tahdhu khimasan wa taruhu bitana, dia pagi hari perut kosong dan sore hari sudah kenyang. Meskipun mungkin tidak nyimpan bekal buat besok lagi, cuman habis buat hari ini, ada besok lagi. Dan sekali lagi kita mengingat apa yang diingatkan oleh Ibnu Qayyim dalam Mukhtasar Zadil Ma'ad, man raddahu al-man'u ilaihi, yani ilallah, fahuwa ata. Barang siapa yang tidak diberi tapi dengan belum diberi keinginannya itu, justru dia dekat kepada Allah ya, kembali kepada Allah, sabar, berdoa kepada Allah, muhasabah, introspeksi diri, tambah khusyuk, tambah nangis, tambah khusyuk kepada Allah, tambah ibadahnya, tambah baca Quran, maka itu rezeki yang lebih banyak dan tidak terlihat ya. Maka hakikatnya dia belum diberi, tapi hakikatnya dia diberi lebih banyak, karena besok juga akan dicatat dan diberikan. Tetapi waman syaghalahu ata'uhu anhu, siapa diberi kenikmatan banyak tapi menyibukkan dia dari Allah, man syaghalahu ata'uhu anhu yakni anillah bahwa man'un, maka hakikatnya dia tidak diberi. Hakikatnya kelihatan, dapat ini, dapat itu, diberi ini, diberi itu, tapi tambah uang, tambah penghasilan, tambah pendapatan, tambah gak taklim, tambah malas sholatnya, tambah jauh dari Allah, foya-foya, hakikatnya dia bukan dapat, malah dia dijauhkan dan tidak diberi. Maka inilah Syekh mengingatkan, fa'innahum idza ja'alul akhirata nasba'aini a'yunihim. Kalau mereka menjadikan akhirat menjadi di depan matanya, wa qiblat qulubihim, dan menjadi kiblat kalbu mereka, wahtammu bil maqami biha, dan mereka perhatian dengan setiap tempat-tempat terkait dengan akhirat, amalan-amalan dan kedudukan terkait dengan akhirat, maka itu yang mereka perhatikan. Ijtahadu fi kathratil a'mal al-musilati ilaih, mereka akan bersungguh-sungguh dalam memperbanyak amalan-amalan, ya tentunya amalan yang diterima, berusaha menjaga, bukan hanya banyak-banyakan, banyak berusaha memperbanyak amal, tapi juga amal yang salihah, yang sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-musilah ilaiha, yang dapat menghantarkan kepada akhirat, yakni yang baik. Wa taswiyatuha minal qawati'i wal awa'id, dan membersihkan, ya, memurnikannya dari segala macam yang dapat memutus. Qawati' jamak dari qati', wal awa'id jamak dari a'id, setiap penghalang-penghalang. Membersihkan amalan mereka dari setiap penghalang-penghalang, allati tuwaqqifuhum 'anis sayr, yang dapat menghentikan mereka dari berjalan, au ta'uquhum, berjalan menuju Allah, ya, menjadi kehidupan akhirat yang lebih baik. Segala penghalang, pemutus yang dapat menghentikan mereka dari perjalanan baik itu, au ta'uquhum, atau menghalangi mereka, au tasrifuhum, atau bahkan mengalihkan mereka, memalingkan mereka dari, ya, perjalanan kepada kehidupan akhirat yang lebih baik, mencari bekal ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dengan mengutamakan kehidupan akhirat. Dan manusia bukan malaikat. Kadang imannya kuat, kadang melemah. Kadang seorang masya Allah perhatian terhadap akhirat luar biasa, dan kadang kalanya malas dan lebih dominan dunia ini, ya. Maka itulah pentingnya untuk talabul ilm, belajar ilmu, baca ayat-ayat Allah, dan seperti ini nanti akan disebutkan, ya, di antara fungsi Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an itu luar biasa bagi yang mau mencermatinya. Dan para sahabat adalah generasi yang sangat perhatian dengan Qur'an, dan masya Allah, ya. Makanya Abu Bakar Siddiq, ya, dan ketika mengirimkan pasukannya, ya, ya, dan membalas surat dari, ya, musuh, mengatakan, aku akan kirimkan kepadamu suatu pasukan kaum yang mereka lebih mencintai mati sebagaimana kalian lebih mencintai hidup. Ya, itulah sebab menangnya sahabat. Kami akan kirim kepada kalian pasukan yang lebih mencintai, ya, kematian daripada dunia mereka sebagaimana kalian lebih memilih kecintaan dunia kalian daripada akhirat kalian. Mereka cari, ya, ini cari itu. Yang ini tidak ada masalah, mau hidup mau mati dua-duanya kemuliaan. Imma menang izzah, ya, dan dapat ghanimah, dan dapat pahala tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, kemenangan. Ya, kalaupun kalah itu hanya nampaknya, namun hakikatnya itu kemenangan. Maka ada seorang ahli Quran di antara sahabat, ya. Ya. Dan dia tahu dosa, di antara dosa besar adalah tawalli yaumaz zahaf, berpaling saat sedang berhadapan dengan musuh. Salah satu di antara tujuh yang membinasakan. Dan dia mengatakan, dia bikin lubang, dia bikin tempat mengikat dirinya supaya enggak lari, ya. Kalau sampai aku takut, kalau sampai aku lari, aku adalah sejelek-jelek penghafal Quran. Dia berusaha dirinya supaya berani, ya. Terus sampai akhirnya dia terbunuh dan mengatakan, afuzu biiznillah, aku telah berhasil, aku telah menang. Dia terbunuh tapi mengatakan afuz, aku berhasil. Nah, itu sahabat. Jadi mati mendapatkan syahadah, itu kemenangan. Ya, subhanallah, para salafun salih yang terdahulu, mereka itu kadang merasakan, ya, sisi lain juga merasa kurang bekal, butuh bertambah, menambah amalan. Sisi lain juga takut kalau diberi umur panjang, kayak tambah dosa nih, ya. Terus tambah dosa, sehingga sampai kadang mereka merasa bosan hidup, karena takut akan dosa. Ya subhanallah, jauhnya kondisi kita dengan mereka, salamun asaleh, demikianlah kita saling mengingatkan. Jazakumullah khairan para ulama Allah Ta'ala mengingatkan dalam tafsir, dalam kitab-kitab mereka tentang hal-hal ini. Inilah fikih akbar, inilah fikih yang terbesar, dan inilah hakikat ilmu. Al-ilmu al-khasyah, innamal ilmu al-khasyah, ilmu itu takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengantarkan pada akhirat. Makanya Nabi SAW sebutkan, laisal faqru akhsya alaikum, bukan kefakiran, bukan kemiskinan yang aku takutkan atas kalian. Walakin akhsya an tubsata alaikumud dunya fatanafasuha kama tanafasuha. Tetapi yang aku khawatir justru kalian dibentangkan dunia atas kalian, kemudian kalian berlomba-lomba dengannya. Maka seorang ketika dapat pas-pasan sederhana, tapi dia sabar, mudah-mudahan nanti dapat yang lebih baik ya Bu, ya Pak, mudah-mudahan di surga kita bisa lebih baik. Sabar, itulah rezeki yang tak ternilai, selama diuji tapi bersabar. Dan kalau dia dapat nikmat tapi bisa bersyukur, memberi ini, membagi ini, tidak lupa dengan yang lainnya, tidak dipakai foya-foya saja, juga baik. Utsman bin Affan, Abu Bakar bebaskan budak-budak, belikan sumur, belikan, Masya Allah. Tetapi jika kondisinya tidak seperti itu yang dikhawatirkan Nabi SAW, dibentangkan dunia atas kalian dan kalian berlomba-lomba padanya. Boleh ya, mengejar, mencari, meraih dunia, tapi jadikan dunia di tangan, jangan di hati. Ini sebatas lantaran saja. Ada yang pegang mobil, pegang kambing, pegang makanan, pegang baju, pegang herbal, pegang barang dagangan, cari keuntungan. Jadikan keuntungan besar di tangan. Ya, usaha optimal, maksimal. Nanti keuntungan untuk ini, untuk itu. Yang manfaat, jadikan di tangan dan jangan di hati. Meskipun keuntungan besar, tapi kalau tidak dijadikan di hati, maka itu kesuksesan. Tetapi keuntungan ya, sedikit kalaupun itu dia terkait, tapi kok begini ya, kok begitu, maka ini kerugian dua kali. Intinya adalah bukan besar atau sedikitnya, bukan dapat banyak atau tidaknya, tapi bagaimana seorang memandang dunia ini dengan benar. Dunia itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tidak lebih berat dari seekor sayap nyamuk. Oleh karenanya itu pendidikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah mengingatkan, bagaimana menurutmu dua orang ini? Ada orang lewat sih. Wah, kalau ini orang terbaik ya Rasulullah, setiap orang ingin menikahkan dia dengan putrinya, orang seperti ini. Datang lagi orang berikutnya, bagaimana menurutmu seperti ini? Nah, kalau ini orang kesusahan ya Rasulullah, siapa yang mau dengan seperti ini? Di sisi Allah jauh lebih baik daripada yang tadi. Dan yang seperti ini pendidikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini kita ingatkan juga sebagai peringatan, jangan sampai ya ada postingan seorang pelajar ya, posting untuk apa belajar lama-lama tapi akhirnya tidak jadi ustadz-ustadzah, buang-buang uang dan seterusnya. Ya Allah, subhanallah, tidak sepantasnya yang seperti ini. Ya, eman rugi dua kali, seperti yang dikatakan kal mu'arris karyatain. Ya, jangan yang dicari cuma gelar. Ya, betul tentunya tiap kita ya nantinya akan ya, jadi gunakan ilmunya di keluarga, di masyarakat, di tiap daerahnya, tapi bukan seperti itu sekedar mencari yang demikian. Dan tidak iman uang berapapun kita keluarkan, kalau lillah, ini beli modul, ini cari ini untuk surga, supaya kita ilmu, kita pelajari, kita amalkan, dapat bekal menuju akhirat. Bukan ingin cari ya omongan orang, pengakuan orang, liyukal fulan alim, untuk dikatakan fulan alim, fulan berilmu, dia akan menjadi orang yang pertama besok dibakar, disiksa di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, liyadzubillah. Bersedekah liyukal fulan karim, fulan jawad, dikatakan fulan dermawan, fulan ini ya, dia berjihad supaya dikatakan fulan jari pemberani, dia berilmu, dia membaca Quran dengan baik, liyukal fulan qari, fulan alim. Mu'adzabun, mereka akan disiksa. Qabla ubadil awsani, kata Ibnu Qayyim, sebelum para penyembah berhala. Ya. Maka demikian kita harus betul-betul mawas diri, mengintrospeksi diri, berhati-hati, banyak berdoa kepada Allah. Orang ketika tujuannya akhirat, dia jadi posisi dimanapun, jadi panglima, jadi prajurit, jadi bawahan, jadi atasan, jadi orang terlihat atau tidak, asal dia itu orientasinya akhirat, dia orang saleh, maka itulah kesuksesan yang akan membedakan besok setelah mati. Ya, adapun di dunia hanya omongan sementara. Ya. Dan sebagaimana pesan Imam Ahmad kepada putranya, jika engkau betul-betul bertakwa, lam yanfa'ka kalamun nas, ya, tidak ada pengaruhnya omongan orang terhadapmu. Ya. Tapi engkau muhasabah melihat ilmu, ya, dipuji orang juga tidak merasa besar karena ini takdir Allah, pemberian Allah, saya enggak punya apa-apa. Kalau dicela oleh orang, ya demikian pula dia melihat muhasabah, apakah memang ini saya keliru sebagai bentuk nasihat atau kalau sudah benar meskipun dicela ribuan orang dan dia sendirian di kampungnya, diasingkan, tetap tidak berpengaruh. Dia dicemooh, dikucilkan oleh orang-orang, lam yanfa'u. Omongan orang tidak berpengaruh kepadanya. Yang penting dia ala syair, di atas perjalanan, ala tariq, di atas jalan. Dan keberhasilan bukan harus sampai, tapi dia mati di tengah jalan yang benar. Itu kata Syekh Al-Albani ta'ala. Ya, seperti sabilullah tawil, jalan menuju Allah panjang. Dan kita berjalan menitinya seperti kura-kura, pelan. Keberhasilan bukan untuk engkau sampai di tempat yang dituju. Kita tidak akan mati sampai menyelesaikan hafalan ini. Apa yang bagus di target. Tapi yang disebut berhasil belum tentu seorang mencapai targetnya. Tapi yang penting dia mati dalam proses itu. Dia mati tengah sholat, dia mati hafalannya belum selesai. Dia mati, dia pengen menyelesaikan. Berapa banyak ulama? Imam Nawawi, Al-Majmu' Syarah Muhadzab hanya sampai awal riba. Ya, di kitab sholat, kitab belakang-belakang belum selesai beliau. Sudah meninggal. Ya. Dan sebagian ulama, para ulama belum sampai menyelesaikan demikian. Tapi asal meninggal di atas ketaatan, maka itulah perkara yang semestinya kita iri pada mereka. Saya kembali ke sini. Wa idza alimu aidan annallaha khabirum bima ya'malu. Apabila mereka tahu bahwa Allah mengawasi apa yang mereka kerjakan, la takhfa 'alaihi a'maluhum. Tidak tersembunyi atas Allah segala macam amal mereka. Wa la tadhi'u ladaihi wa la yuhmiluha. Tidak akan sia-sia di sisi Allah amal perbuatan baik yang mereka kerjakan. Wala yuhmilu, dan Allah tidak akan menelantarkannya. Mesti Allah catat melalui perintahkan malaikatnya sebelah kanan, dan kelak Allah akan balas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Pasti Allah akan balaskan Allah, dan dia akan melihat hasil apa yang dia perbuat. Wa hadhil ayat al-karimah aslun fi muhasabatil abdi nafsahu. Ayat ini merupakan dasar, dalil tentang muhasabah, agar seorang hamba mengintrospeksi terus dirinya. Wa annahu yanbaghi lahu an yatafaqqadaha, dan semestinya bagi dia untuk terus mencari tahu kondisi dirinya. Tafaqqud itu mencari tahu, kayak ya Nabi sholat, ngimami, balik, lihat kanan, lihat kiri. Kok fulan kayaknya enggak ada? Tanya para sahabat. Kok saya enggak lihat fulan ya? Berapa waktu? Kemana? Sakit ya Rasulullah? Ayo kita ke rumahnya, jenguk. Itu tafakkut ke orang. Tapi kalau ini tafakkut terhadap diri sendiri. Melihat dalam kesempatan zikir, dalam kesempatan apa, kondisi saya seperti apa ya. Ya, kalau baik dia puji Allah dan jangan geblinger. Karena seringnya orang kalau geblinger kemudian merasa, oh saya udah baik, enggak, malah dijerumuskan oleh Allah, ditunjukkan mudah bagi Allah yang demikian. Maka dia perhatikan introspeksi dirinya, kalau baik dia bersyukur, dia jaga, kalau jelek ya dia taubat kepada Allah. Muhasabah berdasar firman Allah ini, ya, ittaqullah wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ya'malun bima ta'malun. Kemudian Allah ingatkan, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan kalian seperti orang yang melupakan Allah sehingga Allah pun melupakan mereka kelak. Maka sepantasnya seseorang untuk mencari tahu kondisi dirinya, keadaan jiwanya. Fa in ra'a zalalan tadarakahu bil ikla'i anhu. Kalau dia mendapati dirinya ada ketergelinciran, kurang taat, kurang baik, kurang soleh, tadarakahu, maka dia segera mendapatinya, menyadarinya, dan ikla'anhu, dan berusaha untuk melepaskan diri dari hal tersebut. Wa taubatan nasuh, ya, dan juga taubat nasuha. Dan taubat nasuha dibahas di babnya, ya. Dia ikla'anhu ini yang pertama, yakni meninggalkan, menghentikan perbuatannya, tidak dia teruskan. Yang kedua, dia adalah menyesali an-nadam, menyesali apa yang dia perbuat. Dan yang ketiga, dia adalah al-azm ala alla ya'ud, berazam tidak mengulangi. Dan terkait dengan hak orang, maka dia berusaha minta penghalalan, minta maaf, ya. Maka jangan jadi kita orang yang bakhil terhadap maaf, ya. Apalagi terhadap orang yang lebih memiliki hak daripada kita, di atas kita. Jangan kita malu, kita sungkan, kita minta maaf kepada ibu kita, kepada orang tua kita, padahal bisa jadi ada sisi benarnya kita. Ini terus. Dan begitu pula terhadap kawan atau yang seterusnya, minta maaf. Ya, bahkan dikatakan dua orang berpaling, dua orang diam-diaman, mana yang terbaik, yang awal mula mengucapkan salam. Dan demikian permohonan maaf itu suatu hal yang mulia. Walirad anil asbab al-musila ilaih, hanya ada kalanya, ada waktunya, ketika seorang terus-terusan minta maaf dulu, minta maaf, paling nanti ya selesai. Begitu tidak sadar, sadar, ada kalanya seorang kemudian cobalah diamkan. Ya. Barangkali, karena kadang berbeda satu dengan yang lainnya, kita bingung untuk mengasuh orang minta maaf, ya. Kalau orang gak kenal, gak tahu langsung, malah mudah minta maaf, coba banyak selesai urusan. Tapi terkadang kondisi satu dengan yang lainnya berbeda. Maka terkait dengan hak orang ini, ada minta penghalalan, minta maaf, atau menutup menambal dengan tentunya kondisi berbeda-beda. Ada kalanya seorang jika khawatir madarat lebih besar dengan dia temui, dia minta maaf, maka ada cara-cara yang lain, tentu bukan di sini pembahasannya. Wali radwanil asbabil musilati ilaih, dan berpaling dari sebab-sebab yang dapat menghantarkan kepada zalal, zallah, ketergelinciran tersebut. Ya, dia berusaha berpaling, beralih dari hal tersebut. Kalau dia sudah tahu ada pernah dosa, ya, sebabnya apa, anunya apa, maka bukan hanya menyesal, taubat, mencabut, tapi dia juga berusaha tidak mengulangi hal-hal yang dapat menyebabkan terulang hal tersebut. Qala Syekh Sa'd rahimahullah, "Wa man wa in ra'a nafsahu muqassiran fi amrin min awamirillah, badala juhdahu wasta'ana bi rabbih fi takmilihi wa tatmimihi wa idqalihi." Dan apabila dia melihat dirinya banyak kekurangan dalam melaksanakan perintah, di antara perintah-perintah Allah, maka setelah dia muhasabah ini, dia badala juhdahu, dia akan mengerahkan lebih, menyingsingkan lengannya, lebih kuat dalam usaha upayanya, wasta'ana bi rabbih, dengan didampingi pertolongan, minta tolong kepada Allah, fi takmili, dalam menyempurnakan pelaksanaan perintah Allah, wa tatmimihi wa itqani, dalam memutkinkannya, menyelesaikannya, ya. Dia perhatikan apakah ini baik, bermaslahat. Kalau baik, ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah dalam setiap perkara yang bermanfaat bagimu. Ini manfaat. Ini carikan nafkah keluarga. Ini jenguk orang sakit. Ini apa? Gotong royong. Ini rapat musyawarah. Oh, ini ketika lihat ini baik, ini ke masjid, ini taklim, bagus. Ihris, semangat, ala yang mayan faum. Dan jangan lupa wasta'in billah, minta tolong kepada Allah, ya, sehingga itu akan menepis dua hal yang menjadi dua pokok sumber segala kejelekan, al-ajz wal kasal, kelemahan dan kemalasan. Kelemahan dari melakukan sesuatu dan kemalasan karena niat, ya, kalbu yang ya mampu tapi tidak mau. Maka dengan cara seperti tadi, lebih-lebih di masa-masa banyaknya fitnah, ya, badiru bil amal, segeralah banyak beramal, sibukkan diri ini itu fitanan, sebelum datang fitnah-fitnah. kakita ilail, seperti potongan-potongan batu. Kita lanjutkan, wa yuqayyisu baina minanillahi alaihi wa isanihi wa baina taqsirihi. Dia bandingkan antara pemberian-pemberian Allah kepadanya, perbuatan baik Allah kepadanya, dia bandingkan dengan seberapa kekurangan dia terkait hak Allah. Fa inna dzalika yujibu lahul haya bila mahala. Maka itu akan mendatangkan sifat malu dia kepada Allah, tidak bisa tidak, bila mahala. Pasti akan demikian. Ketika dia melihat Allah memberi terus, kita nafas, kita bisa berjalan, bisa ini, bisa itu, subhanallah, pemberian Allah tak terhitung. Bahkan kalaupun kita tertimpa musibah, ya, kalau menjalankan kiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, lihat pada yang lebih besar musibah. Maka yang demikian pun, apa yang Allah selamatkan, apa yang Allah beri masih jauh lebih banyak daripada apa yang ditimpakan kepada kita. Maka ketika demikian akan menimbulkan kita rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal hurman, kullal hurman. Dan ini semua masuk dalam firman Allah tadi, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dalam tiap-tiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia persiapkan untuk hari esok. Tadi dia lihat apakah sudah melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, apakah saya banyak salahnya, kekurangan. Dia kembali kepada Allah, lihat pemberian Allah sangat banyak, balasan kita apa, ya. Maka menimbulkan kita malu, istighfar, dan memperbaiki amal. Wal hirman kullal hirman. Adapun orang yang tidak diberi, ya, an yaqbalal abdu an hadzal amr. Ketika seorang hamba itu tidak memperhatikan perkara seperti ini, dia lalai dari memperhatikan kondisi-kondisi seperti tadi. Wa yushabihu qauman, dan dia dengan itu menyerupai suatu kaum, nasullaha, yang mereka melupakan Allah, wa ghafalu an dzikrih, lalai dari mengingat Allah, wal qiyam bihaqqih, lalai dari menjalankan hak Allah, wa aqbalu ala hudhuzi anfusihim, dan mereka lebih perhatian, fokus terkait dengan ambisi-ambisi diri mereka, wa syahwatihi syahwatiha, keinginan-keinginan nafsu mereka sendiri. Falam yanjahu, maka mereka tidak berhasil. Walam yahsulu ala ta'il, dan mereka tidak mendapatkan, ya. Tidak mendapatkan keinginan. Ya, kalaupun dapat itu sebentar, dan itu akan hilang, akan fana. Ya. Adapun apa yang diterima di sisi Allah, maka itu akan kekal dan berlanjut. Bal ansahumullahu masaliha anfusihim. Mereka melalaikan, maka balasannya Allah Subhanahu wa taala pun melupakan mereka akan kemaslahatan diri mereka, wa aghfalahum an manafi'iha, melupakan mereka dari halal yang bermanfaat bagi mereka, wa fawaidah, dan apa yang berfaedah bagi jiwa-jiwa mereka, Allah pun melupakan mereka sebab mereka pun melupakan Allah. Fasara amrahum farata, sehingga mereka, perkara mereka pun ya sia-sia, diabaikan. Faraja'u bi khasarati darain, maka mereka pun kembali dengan kegagalan dua negeri. Ya, dunianya tidak dapat, akhiratnya pun tidak. Wa ghabanu ghubnan la yumkinuhum tadarukuhu, dan mereka bangkrut, merugi yang tidak memungkinkan untuk disusul. Ya, terlambat penyesalan kalau sudah nanti. Wala yujbar kasruhu, atau ya tidak bisa ditambal patahnya. Sesuatu yang patah bisa ditambal, kalau ini tidak. Kemudian sudah berjumpa dengan Allah dengan kondisi seperti itu, waliyadzubillah, tidak lagi bisa ditambal, disusul, terlambat. Li'annahum humul fasiqun alladzina kharaju an ta'ati rabbihim, karena mereka orang-orang fasik yang mereka keluar dari ketaatan dari Rabb mereka. Wa audha'u fi ma'asihi, dan mereka terjatuh, terjerumus dalam kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Fahal yastawi man hafadha ala taqwallah wa nadhara lima qaddama li ghaddih. Apakah sama orang yang menjaga untuk berusaha takwa kepada Allah dan memperhatikan apa yang telah dipersiapkannya untuk hari esok? Seperti tadi kata Allah, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, dan sebelumnya Allah katakan, alladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun, mereka orang fasik yang lupa akan Allah. Ya, maka ya, seorang muslim, seorang mukmin diingatkan agar berusaha kembali kepada Allah. Kalaupun salah, kembali kepada Allah. Jangan biarkan hati seperti spon masuk kotoran tanpa dibersihkan. Tapi jadikan seperti kaca. Jatuh kesalahan, bertobat, kembali. Tidak sama. Disebutkan adalah dua perbandingan. Kemudian dikatakan faraja'u bi khasarati darain, atau dikatakan fahal yastawi fastahaqqa jannatin na'im. Orang yang berusaha menjaga takwa Allah, memperhatikan selalu apa yang diperbuatnya untuk hari esok, dia akan mendapatkan hak jannatun na'im wal aish as-salim, kehidupan yang selamat. Ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin was syuhada was salihin, bersama golongan lain yang Allah berikan nikmat atas mereka, para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Nasallallahu ajalana minhum, kita tentu berharap kita digolongkan bersama mereka. Adapun yang sebaliknya, wa man ghafala dzikrillah wa nasiya huquqahu fasyaqiya bid-dunya. Adapun orang yang lalai dari mengingat Allah, melupakan hak-hak Allah, maka dia akan sengsara di dunia, wastahaqqa al-adzab fil akhirah, dan dia akan mendapatkan azab di akhirat nanti. Fal awwalun humul faizun wal akhirun humul khasirun. Adapun golongan yang pertama tadi disebut sifat mereka, ya, kembali ingat kepada Allah meskipun bukan malaikat. Jatuh kesalahan, ayo kembali, tutupi, tambal dengan kebaikan. Mereka lah orang-orang yang beruntung yang akan sukses, berhasil. Adapun yang akhir yang disebut tadi, lalai, melupakan hak Allah, sibuk dengan dunianya, lalai akhirat, mereka lah orang yang merugi. Walamma bayyana ta'ala li ibadihi ma bayyan wa amarahum wa nahahum fi kitabil aziz, kana hadza mujiban li an yubadiru ila ma da'ahum ilaihi wa astahum alaihi walau kanu fil kiswa wa salabatil qulub kal jibal ar-rawasi. Nah, ini terkait dengan ayat yang setelahnya. Ya, dikatakan setelah Allah menjelaskan apa yang Allah jelaskan bagi hamba-hambanya tadi, dan Allah perintahkan dan Allah larang dalam kitabnya tadi, diperintahkan ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, itu amar, perintah. Dan larangannya wala takunu kalladzina nasullah, jangan kalian seperti keadaan orang-orang yang suka melupakan Allah, itu larangan. Dan itu tadi semua disebut setelah ya ayyuhalladzina amanu. Seperti kata sahabat, kalau setiap ada ayat ya ayyuhalladzina amanu mesti datang setelahnya imma perintah atau larangan. Di sini disebut perintah untuk takwa dan mempersiapkan, melihat jiwa apa yang telah dipersiapkannya untuk hari esok. Dan ada larangan, yaitu jangan kalian seperti kondisi orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah disebutkan ini, maka tentunya ada lagi asungan dibutuhkan untuk semakin ya seorang itu terdorong melakukan amal perbuatan baik. Maka dikatakan oleh Allah tentang bagaimana yaitu keuntungan dan faedah Al-Qur'an, bahkan diturunkan kepada gunung pun bisa hancur. Yang ini akan disebutkan, begitu pula hati yang bisa lebih keras daripada batu dan gunung. Hati bisa luluh, bisa kemudian terenyuh, bisa terharu, bisa sekeras apapun hatinya bisa, kalau bersungguh-sungguh dan memperhatikan Al-Qur'an akan luluh. Biznillahi ta'ala. Maka Al-Quranul Karim, barang siapa mentadaburinya akan mendapati seberapa besar betul-betul Al-Quran ini, syifa lima fisudur, obat, dan juga tibyan li kulli syai', penjelas atas segala sesuatu dan obat apa yang ada dalam dada. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini, insyaallah kita lanjut lain kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.